Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan kitab Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan Hafidhullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan Tauhid. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah wa hassanahu, dan beliau menghasankan hadis ini. Radhi'an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya bna Adama, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, thumma lakitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku pun akan mendatangimu dengan membawa sepenuh ampunan. Ini merupakan keutamaan daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh anak Adam ini, selama dia tidak berbuat syirik, akan dihadapkan oleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Hanya saja syaratnya satu, perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu saja. Sebesar apapun dosa selain daripada dosa syirik akan dihadapkan kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah wa Anas bin Malikin ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Anas bin Malik, dia bin Nadhr al-Ansari, dia dari Ansar. Salam. Al-Khazraji dari suku Khazraj. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadimahu asra sinin. Membantu beliau selama 10 tahun. didatangkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW ketika itu beliau masih berumur sekitar 9 atau 10 tahun, kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW, membantu melayani beliau dalam urusan-urusan yang beliau ada di situ. Anas bin Malik termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, bahkan berkhidmat selama 10 tahun. Dia mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi Rasulullah SAW. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan doa, Allahumma adzir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Allah, adzir malahu, perbanyaklah yakni hartanya, wa waladahu, dan anaknya, wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah harta dan anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Maka berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas yakni termasuk sahabat yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula anaknya. Anaknya juga sampai banyak, anak keturunannya hingga mencapai 100 lebih dari Anas bin Malik ini tadi. Wa adkhilul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Begitu pula sahabat Anas ini termasuk yang yakni umurnya diberikan umur yang panjang, di mana beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah, wakila sanatan 39 Hijriatan. Ada yang mengatakan Anas ini meninggal tahun 93 Hijriah. Kalau Hijriah ini terhitung sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, di mana ketika itu Anas masih berumur sekitar 9 atau 10 tahun, berarti kan waqad jawazal mi'ah, berarti umurnya lebih dari 100. 93 misalnya tambah 9 tahun atau 10 tahun berarti 100 lebih. Sekitar itu umur daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis tersebut. Wa rawi At-Tirmidzi fi sunanihi al-hadis al-madhkur wa hassana isnadahu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunnahnya hadis yang disebutkan tadi, dan beliau menghasankan sanad daripada hadis tersebut. Hadis yang dimaksudkan tersebut adalah sebagaimana tadi merupakan hadis yang Rasulullah SAW menyatakan itu adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita kenal dengan hadis qudsi. Qala Allah taala, ya ibna Adam, wahai an Adam, law ataitani bi qurabil adhi khotaya, sekiranya engkau mendatangiku, datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan dari dosa-dosa dan kesalahan yang kau lakukan. Kalimat qurab, kalimat bi qurabi bi dhammil qaf wa kila bi kasriha, sebagian membaca dengan qurabi, sebagian membaca bikirabi dengan kasrah. Wa dhammu ashar, bacaan dengan memakai dhamma ini yang lebih terkenal, bikurabi dengan memakai dhamma, itu yang lebih masyhur. Wa wa mal'uha aw ma yuqaribu mal'uha, maksud daripada qurab itu adalah sepenuh bumi atau mendekati penuh. Nah, berarti kalau dikatakan sepenuhnya, berarti bikrobil adikota sepenuh bumi kesalahan yang kau lakukan. Kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, nah, atau mendekati penuh, di situ dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan Habibullah, la tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau datang kepadaku dalam keadaan kau tidak, yakni berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Yakni maksudnya ai tsumma mutta hala kaunika saliman minasyirki. Yakni engkau meninggal dalam keadaan dirimu selamat dari perbuatan syirik. Dalam keadaan engkau selamat dari perbuatan syirik. Hadza syartun fil wa'di bi husulil maghfirah. Ini merupakan syarat daripada janji yang Allah SWT akan berikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya hanya satu, tidak berbuat syirik. Oleh karena itu ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Kabiruhu wa shaghiruhu. Baik yang besar ataupun yang kecil. Syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar di mana bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Allah SWT. Syirik kecil itu adalah dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kalau itu syirik kecil, itu adalah dosa yang lebih dosa daripada yang lebih besar daripada dosa-dosa besar. Hingga syaratnya seseorang akan diampuni oleh Allah SWT ketika menghadap kepada Allah, dia terlepas dari perbuatan syirik. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Sebesar apapun, bahkan dikatakan sekalipun dosanya itu memenuhi bumi. Dia melakukan berbagai macam dosa, berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Selama dia tidak berbuat syirik, masih ada yakni harapan dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebesar dosa yang dia lakukan. Maghfiratan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi juga. Kalimat maghfirah, al-ghafru lughatan, secara lugah itu adalah as-sitru. Maghfirah, ampunan itu secara bahasa maknanya adalah as-sitru, yakni penutup atau tutupan. Yang sesuatu yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seseorang melakukan dosa, kemudian dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an, secara syar'i, tajawazullahi an khotaya wa dunubi ibadihi. Yani Allah Subhanahu wa taala melewati dosa-dosa dan kesalahan dari hamba-hambanya, dilewati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ini makna perkata daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna secara global hadis yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Syekh di sini bahwa hadis tersebut yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbi azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dari Rabbnya, dari Allah azza wa jalla, annahu yukhatibu ibadahu, bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada hamba-hambanya, wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi wa rahmatih, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada mereka tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada mereka tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala annahu yaghfirud dzunuba mahma katsurat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa itu sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Madamat dosa syirki, selama dosa itu adalah bukan dosa kesyirikan. Selama dosa itu bukan dosa syirik. Kalau itu dosa syirik, maka tidak ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadis mislu qouli taala. Hadis ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak diampuni, maka dia akan diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk luasnya karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada hamba tersebut agar tidak berbuat syirik kepadanya. Sehingga perkaranya sangat penting. Karena kesyirikan merupakan perkara yang sangat dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara larangan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan kesyirikan. Sehingga kaum muslimin perlu mempelajarinya. Mempelajari tentang perkara-perkara apa saja yang termasuk daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Kemudian kaitannya hadis ini terhadap bab annafihi dalilan ala kasrati thawabidz tauhid, bahwa dalam hadis ini ada dalil tentang besarnya pahala tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala tauhid yang akan didapatkan oleh seseorang ketika seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara pahalanya adalah yughfiru dzunuba mahma katsurat. Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukan. Kalau dia tidak berbuat syirik, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil faedah. Yang pertama adalah fadlu tauhid wa kasratu sawabihi. Keutamaan tauhid dan banyaknya pahala yang akan didapatkan ketika seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah si'atu fadlillah wa judihi wa rahmatihi wa afmihi. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran tentang luasnya karunia Allah. Karunia Allah SWT yang diberikan kepada hamba-hambanya itu amat luas. Wajudihi, dan dermawannya Allah. Allah akan memberikan apa saja kepada hamba-hambanya, sekalipun dia melakukan banyak dosa dan tidak berbuat syirik kepadanya. Warahmatihi, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wasi'atu afwihi, dan juga luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini kemudian tidak ditanggapi dengan yakni bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bermudah-mudahan untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak demikian. Tidak demikian. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ar-raddu 'alal khawarij alladziina yukaffiruna murtakabal kabiratil lati hiya duna syirki. Hadis ini dan ayat di atas merupakan bantahan terhadap pemahaman orang-orang khawarij. Pemahaman golongan orang-orang khawarij, kelompok khawarij, di mana kelompok ini adalah kelompok yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa-dosa besar. Setiap orang yang berbuat dosa besar, dia kafirkan. Padahal itu bukan perbuatan dosa syirik. Setiap orang yang melakukan dosa besar, dia kafirkan. Pemahaman dia demikian. Orang yang melakukan dosa besar adalah kufur. Dan dia keluar dari agama Allah SWT dan kekal di dalam nerakanya Allah SWT. Padahal ayat tidak menunjukkan demikian. Ayat menunjukkan bahwa Allah SWT akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Sehingga dosa-dosa besar tidak dianggap kafir, tidak dianggap kufur bagi orang yang melakukannya. Hanya saja dia terancam dengan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat. Dan hanya saja dosa-dosa besar tersebut bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman daripada Ahlussunnah wal Jamaah demikian, berbeda dengan pemahaman kelompok Khawarij yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar dan menganggap mereka akan kekal di dalam nerakanya Allah SWT. Ini adalah pemahaman yang salah karena ayat dan hadis tidak menunjukkan demikian. Betapapun banyaknya dosa yang dilakukan oleh seseorang, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, selama dia tidak berbuat syirik, maka dia tetap masih dalam keadaan sebagai muslim dan masih tetap dalam keadaan dihadapan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuninya. Kemudian yang keempat adalah isbatul kalamilillahi azza wa jalla ala ma yaliku bijalalihi. Dalam hadis ini ada penetapan tentang kalamullah, kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berkata-kata, berucap sesuai dengan apa yang dikehendaki di waktu kapan saja. Di saat kapan saja Allah kehendaki untuk berbicara, maka Allah akan berbicara. Sifat kalam bagi Allah SWT, bahwa Allah SWT itu berfirman, berbicara pada saat yang dikehendaki oleh Allah SWT, yang diinginkan oleh Allah SWT, Allah akan berbicara. Ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah bayanun li makna la ilaha illallah. Maka dalam hadis ini ada penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Wa annahu tarku syirki qalilihi wa katsirihi. Bahasanya dia meninggalkan syirik yang sedikit ataupun yang banyak, yang kecil ataupun yang besar. Dia tinggalkan perbuatan syirik tersebut. Wala yakfi qauluha bil lisan, dan tidak cukup ucapan kalimat la ilaha illallah itu hanya dengan lisan. Harus direalisasikan dengan perbuatan, bahwa dia benar-benar orang yang bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata ucapan lisan. Bukan semata-mata ucapan lisan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ada maknanya. Kalimat la ilaha illallah ada syarat rukunnya. Bisa batal karena melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah isbatul ba'si wal hisabi wal jaza. Di sini ada penetapan adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan, adanya hari pembalasan. Di mana di dalam hadis tersebut Allah SWT berfirman, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, kalau sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa lakitani latusyriku bi syai'a, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha magfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan bagi kamu. Ini merupakan balasan, perhitungan, kebangkitan yang dia akan di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara yang sangat penting daripada pelajaran hadis ini adalah hendaknya seseorang berusaha sedapat mungkin untuk menjauhi perbuatan syirik, karena itu merupakan penghalang daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita senantiasa belajar tentang perkara ini, tauhid, dan belajar tentang syirik supaya kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Selesai bab ini, kemudian masuk bab yang baru adalah bab man haqqaqat tauhid wa dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid, mempraktekkan dan merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini muallif rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah satu umat qanitan lillah, yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, yang senantiasa menghadap kepada Allah dan berpaling daripada perbuatan kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang bertauhid, hanifa, yang menghadap kepada Allah, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling meninggalkan perbuatan kesyirikan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan contoh yang nyata dari itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat keterangan daripada Syekh terkait dengan ayat ini. Kaitannya ayat ini dengan kitab tauhid. Bahasanya atau bab ini dengan kitab tauhid, innal musannif rahimallah, penulis kitab ini rahimallah, lamma dzakara tauhid wa fadlahu, ketika telah menyebutkan tentang tauhid dan keutamaannya. Bab yang lalu adalah bab tentang tauhid dan keutamaan tauhid. Kemudian menyambungkan, mengaitkan, menyebutkan tentang penjelasan perwujudan tauhid. Li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bikamali tahqiqihi. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang akan mendapatkan kesempurnaan keutamaan tauhid kecuali dengan kesempurnaan perwujudan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab man haqqaqat tauhid itu adalah khallasahu wa safahu. Mewujudkan tauhid adalah membersihkan dan mensucikan tauhid min sawa'ibi syirki, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Itu maksud merealisasikan mewujudkan tauhid. Yakni seseorang memurnikan, membersihkan tauhidnya dari seluruh kotoran-kotoran kesyirikan. Wal bid'ah, dan perkara-perkara yang baru, wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Perbuatan-perbuatan ini dia berusaha untuk menjauhinya. Dia berusaha untuk membersihkan dari dirinya. Ini namanya orang yang mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang membersihkan dirinya dari berbagai macam kotoran kesyirikan, amalan-amalan yang tidak disunahkan, yang tidak dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan kemaksiatan. Amalan-amalan yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dakhala al-jannah bighair hisab biwairi sab aila muhasabat alaih, yakni dia tidak akan dihisab atasnya. Inna Ibrahim kana ummah. Di situ Ibrahim di dalam ayat tersebut dikatakan sebagai umat, padahal beliau sendirian. Jadi kalimat umat itu bisa disandang oleh seseorang walaupun dia sendirian. Tidak mesti umat itu banyak orang, tapi sendirian dikatakan sebagai umat. Dikatakan dia sebagai umat di sini maksudnya adalah sebagai kudwatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sebagai umat, sebagai contoh. Umat bisa bermakna contoh. Kalimat umat itu bisa bermakna contoh, teladan. Wa imaman mu'alliman lil khair. Dan Ibrahim adalah, Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai imam yang mengajarkan kepada kebaikan. Kebaikan yang paling tinggi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Nabi Ibrahim. Sebagai imam, sebagai teladan, sebagai contoh orang-orang yang atau nabi yang mengajarkan kepada kebaikan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Qanitan maksudnya adalah al-kunut, yakni dawamut ta'ah. Qanitan di sini maksudnya adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini namanya qanitan. Kalau ada seorang yang namanya qanitah, wanita yang qanitah, itu wanita maksudnya berharap dengan anak itu. Anak yang dinamakan qanitah itu anak yang akan patuh dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Hanifan, hanifan al-hanif, maksud daripada hanifan Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, adalah orang yang al-mukbilu 'alallah, orang yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bertauhid kepada Allah, al-mu'ridu 'an kulli ma siwa, dan berpaling dari seluruh apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan berpaling dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidaklah termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya qad faraqal musyrikina bil qalbi wal lisani wal badan. Yakni Nabi Ibrahim alaihissalam memisahkan dengan orang-orang yang berbuat syirik dengan hati, lisan dan badannya. Hatinya, lisannya, badannya memisahkan diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ankaru ma kanu alaih, dan beliau mengingkari apa yang mereka lakukan dari perbuatan kesyirikan tersebut. Diingkari dengan lisannya, diingkari dengan hatinya, dengan anggota badannya juga demikian. Sehingga kita lihat, kita ketahui, beliau menghancurkan berhala-berhala ketika itu. Itu termasuk bentuk, yakni memisahkan diri dengan anggota badan dia. Dia mengingkari dengan menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada pada saat itu. Dan disisakan satu berhala yang sangat besar sebagai hujah dan alasan buat mereka. Sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil dan ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Senjata waktu itu, senjata kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala dikasih di dalam, dikasihkan kepada berhala yang paling besar. Sehingga mereka tanyakan kepada berhala itu. Maksud dari Nabi Ibrahim alaihissalam agar supaya mereka bertanya kepada berhala tersebut, apakah dia bisa memberikan manfaat kepada berhala-berhala yang kecil tadi? Ternyata dia bisa membantu. Ternyata tidak bisa menolong. Coba tanyakan. Ditanya juga tidak bisa berbicara. Tuli, bisu. Sesuatu yang tuli, bisu, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Kenapa? Justru diibadahi. Sementara Allah SWT zat yang maha mendengar, As-Sami, zat yang maha melihat, Al-Basir, zat yang maha mengabulkan doa, Al-Mujib. Kenapa mereka tidak beribadah dan meminta kepada Allah SWT sementara yang tuli, yang bisu, yang tidak bisa memberikan manfaat apapun terhadap makhluk di dunia ini, kenapa justru dimintai, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala? Ini Ibrahim ingin memberikan pengajaran demikian kepada mereka. Sehingga ketika mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim tentang perkara tersebut, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, suruh tanya kepada berhala yang paling besar. Ternyata mereka semuanya diam. Mereka tidak bisa menjawab. Memang berhala yang mereka yakni sembah selama itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, bahkan tidak bisa membantu menolong anak buahnya yang hancur tadi, yang kecil-kecil tadi. Itu pelajaran yang akan diberikan Nabi Ibrahim kepada raja dan masyarakat ketika itu. Kemudian dalam ayat yang kedua, Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabbnya, kepada Allah SWT, la ya'buduna ma'ahu ghairu, yakni orang-orang yang tidak beribadah kepadanya bersamaan beribadah kepada yang lain. Ini orang yang berbuat syirik, beribadah kepada Allah. Orang yang berbuat syirik bukan berarti orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan. Bukan berarti pula, yakni dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang musyrik pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka melakukan ibadah, mereka melakukan haji, sebagaimana haji yang mereka dapatkan dari ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam, melakukan tawaf. Walaupun sudah berubah keadaan tawafnya, aturan-aturannya berubah dari aturan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu mereka, yakni senantiasa orang yang beribadah kepada Allah SWT juga. Namun mereka mencampuri ibadahnya dengan ibadah kepada selain Allah SWT, kepada berhala-berhala, kepada keyakinan-keyakinan tertentu dan lain sebagainya. Ini keadaan umat yang ada pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang musyrik zaman dahulu, ketika mereka mengalami berbagai macam kesulitan, mereka itu berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mereka pernah mengalami kesulitan di masa, yakni Raja Abroha ingin menyerang Ka'bah. Raja Abroha ketika hendak menyerang Ka'bah, di mana Abdul Muthalib ketika itu sebagai pimpinan kaum Quraisy ketika itu langsung bersandar kepada Ka'bah, memegang pintu Ka'bah dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu sudah tidak digubris lagi. Tidak diindahkan lagi. Dalam masa yang sangat sulit, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengabulkan doa, dan doa itu adalah ibadah. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin yang akan mengabulkan doa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sulit, genting seperti itu, pasukan yang sangat besar, pasukan yang membawa gajah yang besar dan siap menghancurkan Ka'bah, maka Abdul Muthalib ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat yang lainnya disebutkan dalam surat Al-Ankabut, di mana mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ragibu fil fulki ta'allahu mukhlishina lad-din falamma najahum lil bari idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di lautan, naik kapal terombang-ambingkan dengan ombak yang sangat besar, kemudian mereka tidak ada jalan keluar selain berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan yakin, mereka tidak lagi ingat Lata, Uzza, Manat, sudah tidak diingat. Yang diingat ketika itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lauddin, mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memanggil-manggil Lata, tidak memanggil-manggil Uzza, tidak memanggil-manggil Manat, tidak. Mereka panggil-panggil ketika mereka ada di daratan. Tapi ketika dalam keadaan genting seperti itu, mereka butuh pertolongan, maka mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma naja ilal barri idahum yusyrikun. Ini yang ketika mereka justru sudah selamat di daratan, sudah selamat di daratan, mereka ketika itu berbuat syirik, mendatangi lagi Lata, mendatangi lagi Uzza, mendatangi lagi Manat, mempersembahkan kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah tadi dengan berbagai macam persembahan-persembahan. Ini keadaannya orang-orang musyrik. Mereka tahu, mereka beribadah kepada Allah tapi mencampuri ibadahnya dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mana al-ijmali lil ayatil ula, makna secara global ayat yang pertama, dalam surat An-Nakl ayat yang ke-120 bahwa Allah Subhanahu wa taala yasifu khalil Ibrahim alaihissalam bi arba'i sifat. Bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 4 sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama adalah ummah. Nabi Ibrahim sebagai umat, yakni sebagai qudwah, sebagai contoh teladan fil khairi, dalam kebaikan. Nabi Ibrahim sebagai teladan di dalam kebaikan. Litakmilihi, karena kesempurnaan yang ada pada Nabi Ibrahim, maqama sabri wal yakin, karena kesempurnaan kedudukan kesabaran dan keyakinan yang ada pada Nabi Ibrahim. Kesabaran dan keyakinannya itu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dan keyakinannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladaini bima tunalul imamatu fiddin. Karena dengan kesabaran dan keyakinan itulah akan diraih keimamam di dalam agama ini. Seorang yang jadikan panutan, jadikan teladan, itu adalah orang yang memang kesabarannya lebih daripada yang lain, dan orang yang keyakinannya lebih daripada yang lainnya. Maka keimaman itu akan dicapai dengan kesabaran dan keyakinan, sebagaimana kesabaran dan keyakinan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sempurna. Keimaman dan kesabaran dan keyakinan yang tinggi itu akan menjadikan seseorang itu dijadikan sebagai imam panutan di dalam agama ini. As-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua yang ada pada Nabi Ibrahim adalah annahu kana khasi'an muti'an mudawaman ala ibadatillahi ta'ala. Sifat yang kedua adalah Nabi Ibrahim adalah orang yang khusyuk, orang yang muti'an, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudawaman ala ibadatillahi taala, dan senantiasa beliau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim. Sifatnya demikian. Orang yang khusyuk dalam beribadah, taat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua. Dalam ayat tersebut juga disebutkan sifat yang ketiga bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, khalilallah, annahu kana mu'ridan anis syirki mukbilan allahi taala. Nabi Ibrahim sifatnya adalah beliau lari dan berpaling dari kesyirikan, mukbilan allah, untuk menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum menghindar dan lari dari kesyirikan untuk beribadah dan menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim. Sifatnya yang ketiga, hanifan. Orang yang selalu berpaling dari kesyirikan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat yang ada pada Nabi Ibrahim adalah bu'duhu anisyirki, jauhnya beliau dari kesyirikan. Wa mufariqatuhu lil musyrikin, dan beliau siap berpisah dengan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, memisahkan diri terhadap orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh kesyirikan dan beliau menjauhi pula orang-orang yang berbuat syirik, ya. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah. Kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a minkum mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik, fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim alaihissalam, walladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama. Itqalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Beliau berlepas diri, meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa bada bainakum al-adawatu wal baghdha, selamanya akan terjadi permusuhan antara kami dan kalian. permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian, hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian beriman hanya kepada Allah saja. Penegasan daripada dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Hatinya, lisannya, perbuatannya, semuanya realisasi daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kaitannya ayat tersebut, ayat yang kedua terhadap bab perwujudan tauhid, Allah Ta'ala wasofal mu'minina sabiqina ilal jannati bisifatin a'domaha as-sanaw alaihim bi'annahum birobim la yushrikun. Bahasanya dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang beriman yang terdahulu bahwa mereka disifati kepada ilal jannat, minas sabiqina ilal jannat, kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sifat yang paling tingginya adalah pujian atas mereka. Sifat yang merupakan pujian kepada mereka. Di mana mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'an minasyirki la khafiyan wala jaliyan. Bahwasanya mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dari perkara kesyirikan, la khafiyan wala jaliyan, kesirikan yang tersembunyi ataupun yang jelas kesirikannya. Wa man kana kadzalik faqad balago min tahqiqi tauhidin nihaya. Barang siapa yang keadaannya demikian, sungguh dia telah mencapai puncak perwujudan tauhid. Dia meninggalkan perbuatan syirik sedikit pun, tidak ada sesuatu pun yang dia berbuat syirik kepada Allah SWT, baik yang syirik yang tersembunyi ataupun syirik yang jelas terang-terangan. Wa dakhala al-jannata bila hisabin wala adzabin. Orang yang demikian keadaannya, sungguh dia telah mencapai puncak perwujudan tauhid dan akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Tanpa hisab dan tanpa adzab. Ini keadaan orang-orang yang merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menjauhi perbuatan syirik, apapun perbuatan syirik tersebut, yang samar, yang tersembunyi ataupun yang jelas terang-terangan, itu adalah perbuatan syirik. Dalam ayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat beberapa faedah dari dua ayat tersebut. Disebutkan di situ tentang fadilatu abina Ibrahim alaihissalam alaihissalatu wassalam, tentang keutamaan bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattabi millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama milah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena milah yang dibawa Nabi Ibrahim itu adalah hanifa. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Wattabi' millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah milah agama Nabi Ibrahim yang hanifa. Hanifa tadi adalah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari perbuatan syirik. Menghadap kepada Allah, berpaling dari perbuatan kesyirikan kepada Allah, itu namanya hanif. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti, mengikuti Nabi Ibrahim karena agamanya tauhid, dan memang agama para nabi itu semuanya adalah agama tauhid. Dan yang paling utama daripada seruan para nabi tersebut adalah diantaranya adalah Nabi Ibrahim, bahkan diangkat sebagai khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan kesabaran dan keyakinan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua disebutkan di dalam ayat tersebut, ayat dalam surat Al-Mumtahanah tadi, Al-Iktida'u bihi, atau surat yang lainnya tadi An-Nahl, bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai teladan. Teladan fi hadis sifatil adzimah, pada sifat-sifat yang agung ini. Nabi Ibrahim sebagai teladan. Dalam teladan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teladan dalam berpaling atau membenci dari perbuatan syirik dan pelakunya. Dan yang ketiga, bayanu sifatil lati yatimu biatahqiqut tauhid. Dalam ayat tadi ada penjelasan tentang sifat-sifat yang akan menyempurnakan perwujudan tauhid seseorang. Sifat-sifat yang akan menyempurnakan perwujudan tauhid seseorang itu adalah sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, dengan meninggalkan perbuatan syirik, dengan menjauhi orang-orang yang berbuat syirik di antara sifatnya. Kemudian selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dalam ayat tersebut adalah pelajaran yang bisa kita ambil adalah wujubul ibtiadi anis syirki wal musyrikin wal bara'ati minal musyrikin. Wajibnya menjauhi perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Harus dijauhi. Harus dijauhi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wasful mu'minin bitahqiqit tauhid. Sifatnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa taat menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, dan menjauhi dari harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan bab pembahasan tentang yakni orang yang mewujudkan tauhid dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Begitu pula di dalam hadis yang lainnya disebutkan ada syarat-syarat orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Di antara syaratnya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak minta diru'yah, laistarkun. Kemudian orang yang tidak melakukan tatayur, walayatatayarun, walayaktawun, dan tidak melakukan kai. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara syarat yang disebutkan dalam hadis yang lain. Orang yang akan masuk ke dalam surga, orang bertauhid yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, ada syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis tersebut yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.